الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada beberapa kesempatan yang telah lalu kita sedang membahas dua amalan dan dua perkara yang saling berpasangan yang berkaitan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yaitu amalan sahur dan amalan berbuka, di mana pada amalan sahur disyariatkan untuk diakhirkan waktunya, adapun pada amalan iftar, berbuka puasa, disyariatkan untuk diakhirkan waktunya. Dan ini adalah dua perkara yang tidak terbantahkan dari syariat Islam ini, di mana Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis-hadis yang datang dan membahas mengenai dua perkara ini adalah hadis-hadis yang mutawatir dan semuanya sahih, atau kebanyakannya sahih. Hadis-hadis yang sangat banyak jalur periwayatannya dan jalur-jalur periwayatan tersebut sahih, dan juga sangat banyak konteks-konteks lafaz hadis-hadis tersebut yang bisa jadi hadisnya berbeda-beda konteks lafaznya, namun kemudian maknanya sama, disyariatkannya untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Amr ibn Maimun Al-Audi. Bahwasanya beliau menyebutkan para sahabat Nabi sebagai asra'un nasi iftaran, orang yang paling menyegerakan berbuka, wa abta'ahum sahuran, dan paling mengakhirkan sahur. Inilah keadaan mereka radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mencontoh apa yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana salah satunya adalah sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis mengenai diakhirkannya amalan sahur, sekaligus beliau memperhatikan pula bagaimana iftarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan bahwasanya iftar Nabi sallallahu alaihi wasallam disegerakan. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan selanjutnya oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah taala, Syekh Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan dari Al-Mahlab bahwa beliau berkata mengenai atau menjelaskan hikmah daripada disegerakannya berbuka, yaitu agar jangan sampai puasa ditambah waktunya, yang waktu disyaratkannya berpuasa adalah pada siang hari. Jangan sampai kemudian ditambah sedikit dengan sebagian malam hari walaupun hanya sebentar saja. Ketika seorang mengakhirkan berbuka berarti puasanya bertambah lama, padahal sudah masuk waktu malam, dan waktu malam bukan waktu disyariatkannya berpuasa. Adapun waktu disyariatkannya berpuasa adalah pada saat siang hari. Maka di sini menunjukkan hikmah bahwasanya hendaknya kaum muslimin betul-betul menjaga batasan-batasan syariat dalam beribadah. Ketika disyariatkan untuk berpuasa pada siang hari, jangan ditambah. Baik ketika pada sahur, jangan dikedepankan imsaknya, ataupun pada saat berbuka, jangan diakhirkan berbukanya. Hendaknya betul-betul berpegang dengan apa yang ditetapkan dalam syariat. Diperintahkan untuk berpuasa pada siang hari, ya hendaknya berpuasanya pada siang hari. Kapan siang hari dimulainya? Ya, siang hari yang dimaksud adalah an-nahar dalam bahasa Arab. An-nahar dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir ketika tenggelamnya matahari. Inilah yang dinamakan dengan an-nahar. Ya. Karena dalam bahasa Arab ada al-lail dan ada an-nahar. Ya. An-nahar sebagaimana kita sebutkan, al-lail kebalikannya. Semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian hikmah yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Mahlab rahimahullah, bahwasannya disyaratkannya menyegerakan berbuka adalah untuk mempermudah dan meringankan bagi orang yang berpuasa. Karena dia telah menghadapi kesulitan dan rasa berat yang sangat ketika berpuasa pada siang harinya, maka yang lebih ringan baginya adalah disyariatkannya bersegera dalam berbuka, dan juga akan lebih memperkuat dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama bersepakat bahwa waktu untuk berbuka yang disyaratkan adalah ketika telah jelas tenggelamnya matahari, baik itu dengan melihat sendiri atau dengan pengabaran kabar yang didengar dari dua orang yang adil, dua orang yang diterima beritanya, atau hanya dengan satu orang adil saja dalam pendapat yang lebih rajih. Dan pada masa ini yaitu bisa dengan mengikuti at-taqwim, itu jadwal sholat yang ada yang menunjukkan kapan waktu maghrib. Berarti itu adalah waktu bagi orang-orang yang berpuasa untuk berbuka, dan insya Allah itu waktu yang tepat, atau jadwal tersebut tepat dengan waktu tenggelamnya matahari biiznillah, dikarenakan telah dibuat dengan penelitian, dengan adanya penelitian dan perhitungan yang tepat, dengan perhitungan yang rinci dan tepat. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dalam hadis ini ada bantahan bagi orang-orang Syiah, di mana mereka mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang-bintang, ya, sampai bintang-bintang betul-betul nampak di atas langit, baru mereka berbuka sampai sudah betul-betul malam. Dan oleh karena itu dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, mungkin inilah sebab adanya kebaikan ketika disyariatkannya, disegerakannya berbuka. Di mana dalam hadis dikatakan apa? Ma yazalun nasu bi khairin ma anjalul fitr. Akan senantiasa manusia itu berada dalam keadaan baik ketika mereka menyegerakan berbuka. Maka inilah kebaikan yang didapatkan oleh umat Islam, di mana apabila mereka tidak menyegerakan berbuka, justru mereka jatuh kepada penyelisihan sunnah, justru jatuh kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibn Hajar meluruskan apa yang disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, di mana Ibnu Daqiq Al-Aid menghubungkan antara kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi, akan senantiasa manusia berada dalam keadaan baik, ya, ketika mereka menyegerakan berbuka, kebaikannya dikaitkan dengan keadaan kaum Syiah yang mereka mengakhirkan berbuka puasa. Ibnu Hajar meneruskan bahwasanya sebetulnya tujuan dari disegerakan yang berbuka bukan kemudian menyelisih orang-orang Syiah tersebut, bukan menyelisih orang-orang yang menyelisih sunnah yang lainnya, namun sebetulnya yang menjadi tujuan daripada disyariatkannya untuk bersegera berbuka puasa adalah untuk menyelisih ahlul kitab, di mana ini dijelaskan secara sharih di dalam hadis yang sudah kita sebutkan juga, yaitu tambahan daripada hadis yang kita sebutkan, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr, akan senantiasa manusia berada dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian ditambah, ya, dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Hurairah, lianna al-yahuda wa nasara yuakhirun, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka mengakhirkan berbuka. Ya, ini tujuan asalnya itu apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi, dan inilah kebaikan, ya, dalam perbuatan menyelisihi ahlul kitab. Ada pun kemudian keadaan Syiah yang mereka memang banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, maka ini, ya, adalah perkara lainnya, perkara sekunder saja. Tujuan yang primer apa? Untuk menyelisihi ahlul kitab, bukan kemudian menyelisihi kelompok-kelompok seperti Syiah yang tidak mengamalkan sunnah ini, ya, namun menyelisihi ahlul kitab, ini tujuan asalnya. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyimpulkan bahwasanya hukum menyegerakan berbuka adalah mustahab, disunnahkan. Orang yang menyegerakan berbuka, ya, dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut, ya. Jika dia menyegerakan berbuka tadi, hukumnya mustahab saja. Kalau tidak menyegerakan, tidak berdosa, karena hukumnya mustahab saja, ya. Dan bahkan Asy-Syafi'i mengatakan sebetulnya tidak dibenci, tidak dimakruhkan untuk mengakhirkan berbuka, ya. Tidak dimakruhkan. Artinya ketika seorang misalnya sedang dalam keadaan sibuk, masih ada sesuatu yang dikerjakan, ya, belum bisa untuk berbuka, maka yang seperti ini tidak dimakruhkan dia menunda berbukanya, tidak pula diharamkan untuk dia menundanya, ya, kecuali oleh seorang, kecuali apabila apa, seorang menyengaja, ya, ini yang dimakruhkan, ya, menyengaja untuk mengakhirkan berbuka dikarenakan dia melihat ini ada keutamaannya, dia melihat mungkin ini berarti puasa lebih panjang, saya akhirkan saja puasa saya, ya, berbukanya sampai mendekati waktu Isya supaya mendapatkan keutamaan yang besar. Nah, yang seperti ini makruh. Atau Allah alam bisa jatuh kepada keharaman, bisa jatuh kepada keharaman ketika dia meyakini ada keutamaan dari berbuka dengan cara diakhirkan seperti itu. Nah, dan bahkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, termasuk perkara bid'ah yang mungkar, yaitu apa yang diadakan pada masa beliau. Beliau mengatakan fi hadza zaman, pada masa ini, yaitu pada masa beliau, ya, di mana azan kedua, yaitu pada saat subuh, ya, ada azan yang kedua yang dikumandangkan sebelum fajar, sebelum waktu subuh. Ya. Artinya apa? Artinya sebelum dikumandangkannya azan subuh yang menunjukkan masuknya waktu subuh, dikumandangkan sebelumnya azan jauh sebelumnya, itu sekitar 3 jam sebelum waktu azan subuh, ya, pada saat bulan Ramadan, ya. Kemudian juga dimatikannya lampu-lampu yang kemudian ini ditujukan sebagai tanda bahwasannya telah diharamkan makan dan minum untuk orang-orang yang mau berpuasa, ya. Dalam keadaan orang-orang yang mengerjakan hal tersebut menyangka ini adalah sebagai bentuk ikhtiar, jika berhati-hati, ya, supaya ibadahnya sah, jangan sampai kemudian, ya, ada suatu waktu walaupun sedikit yang seharusnya dia harus berpuasa pada saat itu, namun dia belum berpuasa. Ini berlebihan. 3 jam sebelum waktu subuh sudah mengumandangkan azan, ya, yang menunjukkan bahwasanya sudah tidak boleh makan dan sudah tidak boleh minum. Dan mereka juga ketika itu mematikan lampu-lampu rumah mereka, ya, sebagai tanda bahwasanya telah masuk waktu yang disitu sudah tidak boleh makan dan minum padanya. Yang seperti ini adalah bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang mungkarah. Dan kemudian perkara tadi dijelaskan oleh Ibnu Hajar selanjutnya membawa mereka kepada perkara yang lainnya. Mereka menjadi mengumandangkan azan, ya, setelah tenggelamnya matahari, setelah berlalunya beberapa waktu, ya, supaya betul-betul memastikan telah masuk waktu malam. Ya. Jadi kebid'ahan yang pertama membawa kepada kebid'ahan yang kedua. Jadi kebid'ahan yang pertama mereka supaya lebih berhati-hati dalam perkara ibadah puasa ini, jangan sampai sudah masuk waktu berpuasa tapi mereka belum menahan dari makan dan minum. Ya. Mereka sampai-sampai menetapkan suatu waktu tertentu, bahkan sampai 3 jam sebelum subuh, di mana sudah diharamkan di situ untuk makan dan minum. Dan bahkan mereka mengumandangkan azan selain azan subuh, ya, 3 jam sebelumnya sebagai tanda masuknya waktu tersebut. Nah, kebid'ahan yang ini mengantarkan kepada kebid'ahan yang lainnya, ya, sehingga pada waktu berbuka pun mereka ingin betul-betul memastikan bahwa ini sudah masuk waktunya untuk berbuka. Kalau sekedar tenggelamnya matahari belum yakin, ya, maka mereka mengakhirkan waktu berbuka dan bahkan mengakhirkan azan sampai betul-betul sudah yakin, ya, sudah masuk waktu malam, baru mereka mengumandangkan azan dan berbuka. Maka mereka, ya, mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, dan mereka dengan perbuatan ini telah menyelisihi sunnah, ya. Oleh karena itu ketika mereka telah menyelisihi sunnah tersebut, kebaikan yang ada pada diri mereka sangat sedikit, dan makin banyak keburukan dan kejelekan yang ada pada umat Islam saat itu. Banyak kebid'ahan, banyak kemungkaran, kemaksiatan pada saat tersebut, dikarenakan mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebaikan akan senantiasa ada pada umat ini selama kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bergeser dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam karena suatu anggapan baik, ya. Kalau begini kan baik, kalau begitu kan baik. Jangan ikuti anggapan baik kita, ya. Agama adalah berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun sekedar anggapan baik atau pendapat manusia, ya. Ini semuanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Semua bisa diambil atau ditolak perkataannya kecuali orang yang ada di dalam kuburan ini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Imam Malik menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita melepaskan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang justru dengan melepaskan sunnah tersebut akan menjadi alamat pertanda datangnya keburukan, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, ya. Dan apakah ada setelah hilangnya al-haq kebenaran kecuali, ya, ad-dhalal, kesesatan, ya. Maka pegang teguh sunnah ini dengan sekuat tenaga, sebatas kemampuan kita, karena itu akan membawa kebaikan pada diri kita, pada masyarakat kita, pada umat Islam ini secara keseluruhan, ya, akan menjadikan mereka mulia dan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Sulaiman Abul-Khalil ini mengulangi apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berbuka sebelum sholat, ya. Berbuka dulu kemudian sholat maghrib. Namun berbukanya sekadarnya, yaitu apa? Beliau berbuka dengan beberapa butir rutab, kurma yang muda. Kalau tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa butir tamar, ya, kurma yang telah matang. Kalau tidak ada juga, maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Dan kemudian juga di sini disebutkan beberapa doa ketika berbuka, dan sudah disebutkan yang sahih adalah doa zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dan Syekh Sulaiman Abul-Khail kemudian juga menukilkan, ya, dari Syekh beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengkhususkan, ya, doa tersebut, ya, bahwasanya ini diucapkan ketika pada musim panas, ya, atau ketika cuaca betul-betul sedang panas ketika itu, sehingga seorang merasakan kehausan, ya. Maka benar apa yang disebutkannya dalam doanya, zahabal dhama, telah hilang rasa dahaga, ya. Ini menurut Syekh Al-Utsaimin, apabila tidak ada rasa dahaga, maka tidak disebutkan doa tersebut, tidak diucapkan doa tersebut. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara terakhir yang disebutkan di sini dan juga sebetulnya sudah kita bahas, yaitu disebutkan hadis, ya, yang dhaif, bahwasanya seorang yang berpuasa itu ketika berbuka memiliki suatu doa yang tidak ditolak, doa yang pasti diijabah, ya. Yang sahih apa yang kita sebutkan, ya, yaitu hadis bahwasanya ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doa mereka, diantaranya adalah seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Perhatikan kalimat apa? Hatta yuftir, sampai dia berbuka. Bukan inda fitrihi, kalau dalam hadis yang kita sebutkan di sini, inda fitrihi, ketika dia berbuka ada satu doa yang tidak ditolak. Namun pada hadis yang sahih, ya, oleh yang tadi dhaif, yang ini yang menyebutkan bahwasanya seorang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka ini dhaif, namun yang sahih apa? Yang sahih yaitu seorang yang berpuasa itu tidak akan ditolak doanya sampai dia berbuka. Jadi kapanpun dia ingin berdoa, maka hendaknya dia berdoa memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh waktu yang dia lalui dalam keadaan dia berpuasa adalah waktu yang mustajab, ya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dan tidak akan ditolak. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya, perkara selanjutnya yang dibahas di sini setelah Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah taala membahas mengenai sahur dan berbuka. Maka di sini Syekh Sulaiman hafizahullah taala membahas mengenai sikap kedermawanan ketika bulan Ramadan dan juga amalan tilawatul Quran pada bulan Ramadan, ya. Di mana dua perkara ini tergabung dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan keadaan beliau yang paling dermawan terjadi ketika pada bulan Ramadan, ketika Jibril menemui beliau, ya. Fayudari suhul Quran, maka Jibril saling bermurajaah Al-Quran dengan beliau. Ini keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada asalnya beliau adalah orang yang paling dermawan, ya. Namun kedermawan beliau memuncak ketika pada bulan Ramadan, dalam keadaan beliau selalu bermajlis dengan Jibril alaihissalam, kemudian mempelajari Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran kepada Jibril atau Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau untuk beliau dengarkan dan beliau mengoreksi hafalan beliau, ya, dengan Jibril alaihissalam. Qala wa kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Dahulu Jibril menemui beliau setiap malam dari bulan Ramadan. Jadi pada malam hari mudarosah ini, ya, mempelajari Al-Quran antara Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada malam hari, ya. Maka Jibril menemui beliau setiap malam hari bulan Ramadan bermudarosah mempelajari Al-Quran bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditemui oleh Jibril, yaitu pada bulan Ramadan tersebut, lebih termawan daripada, ya, angin yang diutus, angin yang berhembus untuk membawakan hujan, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan angin tersebut membawa hujan ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kemudian menurunkan hujan di sana dan membawa kebaikan di sana, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada itu, lebih dermawan daripada itu, lebih banyak memberikan kebaikan daripada hujan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu tempat untuk, ya, mengguyurkan air di sana, ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, hadis tersebut, hadis yang sama, namun ada tambahannya, la yus'alu an syai'in illa a'tahu. Tidaklah kemudian beliau ketika itu diminta, ya, sesuatu apapun kecuali pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberinya. Ini keadaan beliau ketika pada bulan Ramadan. Ya, ada orang datang meminta ini diberi, meminta itu diberi, tidak akan ditolak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai seperti ini kedermawanan beliau, ya. Yang coba kita bandingkan dengan diri kita. Apabila ada seorang yang datang rumah kita, meminta kepada kita, ya, sesuatu yang sebetulnya ada di rumah kita, ya, sebetulnya bisa kita berikan, ya. Namun kita terkadang menganggap ini permintaannya terlalu berlebihan, ini terlalu besar, ya. Saya berikan tapi setengahnya sajalah, atau saya berikan seikhlas saya, ya, sebesar yang saya, tidak merasa berat untuk memberikannya. Ini batas kedermawanan kita, ya. Bandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita tidak bisa membandingkannya, sangat jauh. Ketika diminta apapun itu pasti diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak merasa berat selama beliau memilikinya. Ini kedermawanan beliau ketika pada bulan Ramadan. Dan disebutkan di sini hadis, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada bulan Ramadan melepaskan seluruh tawanan, ya, dan memberi seluruh orang yang meminta, ya. Melepaskan seluruh tawanan ini adalah dhaif, namun untuk memberi orang yang meminta tentu sebagaimana yang telah kita lewati pada hadis yang sebelumnya, itulah hadis yang sahih. Maksudnya Rasulullah SAW tidak menolak, ya, permintaan seorang pun, dan pasti akan memberinya ketika pada bulan Ramadan. Dan ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah, yang dinamakan dengan al-jud, sikap dermawan atau sifat dermawan, itu maksudnya adalah si'atul ata, ya. Luasnya pemberian wa kasratihi, ya, dan banyaknya pemberian, itu yang namanya dermawan. Senang memberi, ya. Selalu memberi. Ya. Kalau tidak memberi tidak enak, ya. Memang sifat dasarnya adalah senang memberi, ya. Maka inilah yang dinamakan dengan kedermawanan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, al-jud. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemurah, menyukai pemberian, ya. Dan juga Maha dermawan, ya, menyukai kedermawanan. Ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan syawahidnya, dengan pendukung-pendukungnya, yaitu jalur-jalur yang lainnya, ya. Artinya, ya, jalur yang disebutkan atau periwayatan yang disebutkan pada asalnya adalah dhaif, namun ada jalur-jalur periwayatan yang lainnya yang mendukung riwayat dari hadis ini sehingga naik derajatnya menjadi hasan, tapi hasan li ghairihi, hasan dikarenakan ada riwayat-riwayat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dermawan, ya. Paling senang memberikan pemberian kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, ya. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda pada beberapa waktu yang khusus, beberapa waktu tertentu, ya, seperti pada bulan Ramadan. Ya. Secara keumuman, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an." Falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah dan 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Namun ada syarat yang disebutkan selanjutnya, falyastajibuli, ya, maka hendaknya mereka menjawab panggilanku, memenuhi dan mengikuti syariatku, ya. Ini syaratnya, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berdoa, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, selama mereka memenuhi syarat-syarat dalam berdoa dan tidak ada penghalang-penghalang, ya, dari dikabulkannya doa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang paling mulia, ya, yang paling tinggi, yang paling terpuji, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana di situ disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan memiliki akhlak-akhlak yang paling baik, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling sempurna. Itulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kita mau melihat kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan, ya, secara mutlak tidak ada yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang paling pemberani, orang yang paling sempurna dalam seluruh sifat-sifat yang terpuji. Sifat terpuji apapun yang mungkin ada pada seorang manusia, maka sifat tersebut terwujud secara paling sempurna, secara sempurna pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kesempurnaan sebagai seorang manusia tentu saja, ya. Terwujud secara sempurna sebagai seorang manusia yang merupakan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala, terwujud sifat-sifat tersebut pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu kedermawanan beliau mencakup segala macam jenis kedermawanan, ya. Kedermawanan dengan harta, ya. Yang ini seringnya ketika disebutkan kedermawanan yang terbetik dalam benak kita, kedermawanan dengan harta saja, ya. Namun tidak sebatas itu yang dinamakan kedermawanan, dan tidak sebatas itu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling dermawan dengan harta beliau, paling dermawan dengan, ya, amalan beliau, dengan perbuatan beliau, ya, menolong orang lain, ya, dengan jasmani beliau, dengan fisik beliau, dengan bantuan tenaga beliau, dan juga dermawan dengan ilmu beliau. Inilah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar kedermawanan dengan harta saja. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah dan berlipat ketika pada bulan Ramadan, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, ya. Sebagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala pun bertambah pada bulan Ramadan tersebut. Apa sebabnya kemudian kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlipat ganda ketika pada bulan Ramadan? Insyaallah akan kita bahas mengenai hal tersebut pada kesempatan yang akan datang. بإذن الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد.